الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dari kalangan ahli hadis wasful hasan sifat hasan atas hadis atau satu hadis tidaklah mengharuskan bahwa hadis itu bisa dijadikan hujjah atau rawinya adalah rawi-rawi yang adil. وهذه المسألة فصلنا الكلام عليها في كتابنا الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين. Masalah ini kami sudah rinci pembahasannya di kitab kami Al-Hasan بمجموع الطرق, hadis Hasan بمجموع الطرق, karena banyaknya jalan dari sekian banyak hadis-hadis yang lemah dikumpulkan, jadilah dia berpredikat Hasan لغيرهi بمجموع الطرق. Di mizan al-ihtijaj, dalam masalah apakah boleh dia dijadikan hujjah hadis apa hasan bi majmu'i turuqi, jadi hasan li ghairihi yang hasannya adalah hadis dhaif, bagaimana hukum berhujjah dengan hadis yang seperti ini menurut para mutaqaddimin dan mutaakhirin. Baik, di sana sudah dirinci, lakin la budda min at-tambihi 'alaiha huna, akan tetapi perlu untuk kita ingatkan di sini, li alla yaghtarra al-mushtaghilu bi hadzal 'ilmi bima yutlikuhu ba'd ahli al-'ilm al-mutaqaddimin min wasf al-hasan 'ala ba'd al-ahadith. Perlu kita terangkan ini sebagai peringatan agar supaya tidak tertipu orang yang menyibukkan diri dalam ilmu ini, bima yutlikuhu ba'd ahli al-'ilm, dengan apa yang diucapkan secara mutlak oleh sebagian para ulama mutakaddimin dari menyipati hadis itu sebagai hadis hasan ala ba'dil ahadis untuk sebagian hadis. Fayadunu anna hadzal itlaq mukhtassun bil ihtijaj indahum, maka orang yang menyibukkan diri dengan ilmu ini akhirnya karena mendapatkan ucapan seorang ulama atau beberapa ulama tentang satu hadis yang dikatakan hasan secara mutlak, barakallahu alaikum, akhirnya dia tertipu dengan ucapan ini. Fayadunnu anna hadzal itlaq mukhtassun bil ihtijaj indahum, sehingga dia menyangka bahwa hadis itu bisa dijadikan hujjah oleh para ulama tadi yang mengatakan hasan. Wa hiya fi haqiqati amriha dha'ifah, padahal hadis itu pada hakikatnya adalah hadis yang lemah. Barakallahu bikum. Bal wa la'allaha takunu munkarah, bahkan boleh jadi hadis itu adalah hadis munkar. Fainal mutaqaddimina qad yutliquna wasf al-hasan bi khilaf al-istilah al-ma'ruf 'inda al-mutaakhirin, karena para mutaqaddimin terkadang menyebutkan dan menyipati hadis itu sebagai hadis hasan dengan istilah yang menyelisih istilah yang ma'ruf dari kalangan mutaakhirin. Kalau mutaakhirin mengatakan hadis itu hasan, sudah ada kaidah bakunya. Sebagaimana ketika ulama kita mutaakhir mengatakan hadisun sahih, yakni hadis yang telah terkumpul padanya syurutus sihah, syarat-syarat untuk dikatakan hadis itu hadis sahih. Tapi mutaqaddimin itu istilah itu belumlah barakallahu bikum terkumpul kuat menjadi satu istilah barakallahu bikum yang dipakai oleh mutaakhirin. Sehingga terkadang istilah hasan tapi mereka menginginkan lain dari hasan, kata-kata hasan itu. Pemindalika hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marfu'an, inni mumsikun bihujazikum 'indan nar. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marfu'a, inni mumsikun bihujazikum 'indan 'anin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memegang hujazikum, kalau kita pakai sarung di bagian depannya ini, barakallahu bikum, itu yang dipegang supaya orang tidak bisa lari kemana-mana, mau jatuh dia kita tarik itu, insyaallah tidak jadi jatuh dia, barakallahu bikum. Di pakai idul izar, kalau kita mengikat sarung kita itu yang ditarik, yang dipegang. Kata Rasulullah SAW, aku yang memegang hujaz kalian dari tergelincirnya ke dalam api neraka. Qala Ali bin al-Madini rahimahullah fil ilal hadha hadithun hasanul isnad wa Hafs bin Muhammad wa huwa ahadu ruwati sanadil hadith majhul la alamu ahadan rawa anhu illa Ya'qub al-Qummi wa lam najid hadha al-haditha an Umar illa min hadha al-tariq wa innama yarwihi ahlul Hijaz min hadith Abi Hurairah. Hadha hadithun hasanul isnad, kata Ali bin al-Madini, padahal Ali bin al-Madini termasuk ketat dalam pembahasan ini. Hada hadithun hasanul isnad, hadis ini bagus sanadnya. Barakallahu fikum. Wa Hafs ibn Humaid wa huwa ahadu ruwati sanadil hadith, dia merupakan Hafs ibn Humaid, ini salah seorang di antara rawi hadith ini. Posisinya, kondisinya majhul, tidak dikenali siapa. La alamu ahadan rawa'anhu illa Ya'qub al-Qummi, tidak aku ketahui seorang pun meriwayatkan daripada kecuali Ya'qub al-Qummi. Walam najid hadzal haditsa an Umar illa min hadzal tariq, dan kita tidak mendapati hadis ini dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah, kecuali melalui jalan ini. Barakallahu fikum. Yang di sanadnya ada siapa? Hafs ibn Humaid, majhul. Wa innama yarwihi ahlul Hijaz, akan tetapi hadis ini dengan matan yang sama diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz dari sahabat Abi Hurairah, bukan Umar. Paham barakallahu fikum. Wa kadza qala Ya'qub ibn Syaibah fi musnadihi, demikian juga yang dikatakan oleh Ya'qub ibn Syaibah dalam musnadnya. Huwa hadithun hasan isnad ghaira anna bi isnadihi rajulan majhula. Hadis ini hasan sanadnya, cuman di dalam sanadnya itu ada seorang yang majhul. Wa mithluhu Sani'u ibnu Abdul Barr An-Namri, demikian juga yang dikatakan oleh ibnu Abdul Barr. Faqad akhraja fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi min hadits Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'a, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyya wa talabuhu ibadah. Qala Ibnu Abdul Barr huwa haditsun hasanun jiddan walakin laisa lahu isnadun qawi. Berarti hasan ini menurut mereka istilah yang lain yang bukan merupakan istilah mutaakhirin. Paham barakallahu fikum. Ibnu Abdul Barr mengatakan tentang hadis ini, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyya, karena belajar ilmu karena Allah itu merupakan khasyya. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabuhu ibadah, dan mempelajari ilmu agama ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abdul Barr, huwa hadithun hasanun jidda, hadis ini bagus sekali, walakin laisa lahu isnadun qawi. Ya bagaimana bisa dikatakan hasan sesuai dengan istilah para mutaakhirin? Walakin laisa lahu isnadun qawi, akan tetapi tidak ada isnadnya yang kuat. Qala al-Iraqi bi at-taqyid wal idah arada bil husn husnul lafdhi faqat. Qat'an apa? Para ulama kita ini yang mengatakan hasan, hasanun jiddan, yang dimaksud hasan jiddan ini matannya bagus maknanya, dan bukan membicarakan masalah sanad, karena sanadnya dia sudah katakan apa? Laisa lahu isnadun qawi, tidak ada sanad yang kuat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi yang dimaksud hasanun jidda itu lafaz hadis itu, maknanya sangat bagus. Fainahu min riwayati Musa bin Muhammad al-Balqawi an Abdurrahim ibn Zaid al-Ammi, wal-Balqawi hadha kadzab, kadzabahu Abu Zur'a wa Abu Hatim. Dalam sanad ini ada orang yang bernama barakallahu fikum Musa bin Muhammad al-Balqawi, dan Musa bin Muhammad al-Balqawi ini kadzab, dianggap pendusta oleh Abu Zur'a dan Abu Hatim. Wa nasabahu Ibn Hibban wal Uqayli ila wad'il hadis, dan dinisbahkan oleh Ibn Hibban bahwa orang ini memalsukan hadis ini. Wa zahir anna hadzal hadits mimma suni'at yada sana'at yadahu, dan yang nampak bahwa hadis ini adalah sesuatu yang dilakukan atau diadakan oleh orang ini, Musa bin Muhammad. Abdurrahim Zaid al-Ammi matrukul hadithi aidha. Jadi parah memang. Jadi kata-kata Hasan ini cuma sekedar apa? Cuma sekedar berbicara tentang lapat hadith itu. Kalau cerita tentang sanad, ya sanadnya sangat parah, tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Qultu wa minhum man atlaqa al-Hasan 'ala al-hadits sahih. Barakallahu fikum. Aku katakan sebagian ulama justru mengatakan dan menamai hadis sahih itu dengan hasan. Barakallahu fikum. Sebelum bagian akhir-akhir ulama ahli hadis menetapkan kaidah ini, kaidah al-hasan dan kaidah as-sahih dengan syarat-syaratnya. Qala Habib Ibnu Hajar fi An-Nukat Hakam Asy-Syafi'i 'ala hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi istiqbali Baitul Maqdis hala qada'il haja bi kauniha hasanan khilaf al-istilah bal huwa sahih muttafaqun 'ala sihhatihi. Hakam Asy-Syafi'i 'ala hadis Ibnu Umar, berkata siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i menghukumi hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala fi istiqbali Baitul Maqdis. Baik. Dalam menghadap Baitul Maqdis ketika buang air besar atau kecil. Berkata Syafi'i hadisun hasan. Kata-kata hasan ini tentunya beda dengan hasan menurut istilah kita. Barakallahu fikum, istilahnya mutaakhirin. Karena hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaihi. Barakallahu fikum. Wa fil babi amsalatun ukhra katsirah. Di bab ini banyak contoh-contoh yang lain. Intinya tidak semua ucapan ulama kita, terkhusus ulama-ulama mutaqaddimin ketika mengatakan al-hadithu hasan atau hasan jidda berarti betul hasan. Barakallahu fikum. Boleh jadi yang mereka anggap hasan itu cuma lafaz matannya, tapi sanadnya sangat-sangat lemah, bahkan dikatakan tadi sebagai hadis maudhu, suatu yang diada-adakan oleh orang kemudian dibuatkan sanad untuknya. Barakallahu fikum. Sama seperti pembahasan kemarin, ucapan sahih barakallahu fikum padahal sebenarnya bukanlah sahih yang ma'ruf secara istilah ahlul hadis. Paham barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.